Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan hambanya, ia bedakan dalam penciptaannya, sebagaimana pula Allah bedakan mereka dalam rizki yang Allah bagikan kepada mereka. Dan Allah Hakim, maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha bijaksana dalam semua hukum yang telah ia tetapkan, maha bijaksana dalam setiap ketetapan dan takdirnya. Firman Allah dalam Zukhruf 32, Ahum yaksimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia, wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Allah katakan, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabbmu, kami Allah yang membagikan rahmat itu di antara mereka manusia, kehidupan mereka di dunia ini kami yang bagi-bagi, kami angkat sebagian mereka lebih tinggi derajatnya dari sebagian yang lain. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang dimaksud derajat di dalam ayat ini adalah kekayaan dan harta. Allah jadikan sebagian dari mereka lebih kaya, lebih berharta dibanding yang lain. Sebagian yang lain lebih miskin, lebih rendah taraf ekonominya. Semua itu hikmah yang Allah inginkan pada hambanya. Firman Allah, liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka membantu sebagian yang lainnya. Kehidupan manusia menuntut adanya yang semacam itu, tidak bisa tidak. Yang ini, si kaya dengan hartanya butuh pembantu, butuh pekerja, maka dengan hartanya dia membayar. Yang ini mungkin ekonominya rendah tapi butuh harta dari si kaya, dia perbantukan dengan tenaganya, dia perbantukan dengan jasanya, dan yang semisal itu. Sukhriya, manusia tanpa disadari sebagiannya adalah pembantu bagi yang lainnya. Yang ini membantu dengan harta, yang itu membantu dengan tenaganya. Warahmatu rabbik, dan rahmat Rabbmu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah pun menyebutkan perkara yang serupa dengan itu di dalam firman-Nya di surat An-Nahl 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, dan Allah yang membedakan, memberi keutamaan sebagian kalian lebih dari yang lainnya dalam rizkinya. Sehingga demikianlah kehidupan normal, wajar, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tengahan. Faman ladina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa binimatillahi yajhadun. Maka tentunya, kata Allah, yang punya kelebihan harta, yang kaya, tidak akan mau, tidak akan rela harta yang dia peroleh dengan keringat, dengan usaha dia sendiri, dibagikan secara merata kepada hamba budak dan orang-orang miskin tanpa upaya dari mereka, tanpa imbal balik dari mereka. Begitu saja hartanya disamaratakan dengan yang lain, mereka tidak akan ridho. Dan siapa orangnya yang akan rela demikian? Afa binikmatillahi yajhadun, maka apakah dengan nikmat Allah mereka akan mengingkarinya? Juga dalam Al-Isra 21, firman Allah, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah bagaimana kami memberi keutamaan sebagian mereka lebih dari sebagian yang lain, dan akhirat lebih besar derajatnya, lebih tinggi dan jauh lebih daripada kehidupan dunia ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di Bukhari Muslim, di Hajjatul Wada, di hadapan seluruh umatnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Al hadis, sesungguhnya darah kalian, nyawa kalian, harta benda kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian haram seperti haramnya hari ini negeri ini di bulan ini. La yahillu mali mri'i muslim illa anti binafs. Rasulullah juga sebutkan tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan kesenangan hati, dengan keridoannya. Tanpa itu haram orang untuk mengambil dan mendapati harta orang lain. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Dalam An-Nisa 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta benda di antara kalian dengan cara batil, karena yang Allah halalkan kalau itu dengan cara niaga, perdagangan, dan itu pun dengan saling ridho antara si penjual dan si pembeli. Demikianlah Islam begitu mulia, menjadikan harta benda hak paten yang begitu terhormat bagi setiap pemiliknya. Rasulullah SAW menyebutkan dima'akum wa amwalakum haram, nyawa kalian dan harta kalian haram atas kalian, tidak boleh kalian ambil kecuali dengan haknya. Disejajarkan oleh Rasulullah antara nyawa dan harta, para ulama sebutkan karena keduanya adalah penopang utama kehidupan, keduanya adalah bahan dasar untuk manusia itu bisa menjalankan hidupnya dengan mulia dan baik. Ada nyawa, terjaga keselamatannya. Ada harta, terjaga keamanannya. Tidaklah diambil kecuali dengan saling ridho dan saling menyenangi. Keluar harta itu pindah ke tangan yang lain dengan cara yang disenangi oleh masing-masing pihak. Tidak ada paksaan dan yang semisalnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Islam menganjurkan setiap umatnya untuk berusaha, banting tulang, bekerja untuk menghidupi dirinya. Di Ibnu Majah, Rasulullah SAW sebutkan, maka sabarajulun kasban atyabu min amali yadi. Tidak ada pekerjaan bagi seorang hamba yang lebih baik baginya dari hasil tangannya sendiri. Yang dimaksud hadis, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk tidak bergantung kepada orang lain, untuk tidak iri dengan apa yang dimiliki orang. Fulan lebih kaya, fulan dari golongan tinggi, kelas ekonominya begitu tinggi. Iri membuat dia hanya iri dan dengki, sementara dia berpangku tangan, hanya mengemis, tidak mau bekerja, banting tulang untuk mendapatkan nafkah demi kehidupannya sendiri. Kehidupan begitulah adanya. Hikmah Allah telah menentukan ada yang memang kaya, ada yang memang miskin, ada yang di tengah. Semua itu agar satu sama lain saling membantu, saling memberi, saling menutupi hajat dan kebutuhan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam ajaran yang mulia, tidak membedakan manusia hanya karena hartanya dan kekayaannya, tidak pula merendahkan mereka hanya karena kemiskinan dan kefakirannya, tetapi yang termulia di antara mereka hanyalah yang bertakwa kepada Allah, Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa kepadanya, bukan dengan harta ataupun yang lainnya. Rasulullah sebutkan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian tampan atau buruk, tidak pula Allah melihat harta benda kalian, jasad kalian dan yang lainnya. Yang Allah lihat kalbu kalian, iman dan takwa, amalan saleh yang ada pada diri kalian, itu yang membedakan kedudukan kalian, kemuliaan kalian di sisi Allah Rabbul Alamin. Aqulu ma samitum wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah agama yang kita cintai ini, Islam, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempertemukan manusia dengan berbagai perbedaan kelas yang ada di antara mereka. Dalam musim haji, yang melakukan ibadah haji, tidak bisa Anda membedakan mana yang kaya, mana yang miskin, bahkan mana yang pemimpin, mana yang dipimpinnya. Semua sama, berpakaian sama, dalam ibadah yang seragam pula. Begitu pula dalam sholat lima waktu, mereka berdatangan ke masjid, menjalankan sholat berjamaah, sama sejajar, satu shof antara yang kaya maupun yang miskin dan yang semisalnya. Di dalam syariat ini pula banyak perkara yang dengannya dihubungkan erat antara yang kaya maupun yang miskin. Islam syariatkan kepada mereka adanya zakat dengan berbagai bentuknya, zakat hewan ternak, zakat dari harta yang dia simpan, zakat emas, zakat perak, zakat buah-buahan, pertanian dan lain-lainnya, agar rata hasil dari harta itu dirasakan pula oleh yang miskin. Islam pula mensyariatkan sedekah, infak dari yang berkecukupan kepada yang kekurangan ekonominya. Islam pula mensyariatkan kafarah sebagai penghapus dosa dari berbagai bentuk amalan maksiat. Antara lain, bentuk kafarah itu adalah memberi makan kepada orang-orang miskin, yang ini juga sangat diperintahkan di dalam syariat dan dicela orang yang tidak memberikannya. Wala yahudduna ala ta'amil miskin, dicela oleh Allah orang yang tidak memerintahkan dan dia tidak mau berbuat memberi makan kepada fakir miskin. Demikian pula dalam salam, diperintahkan untuk disebarkan salam antara muslim yang satu kepada muslim yang lainnya. Bahkan Rasulullah ajarkan warraqib alal mashi, hendaknya yang mendahului mengucapkan salam adalah yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Yang berkendaraan lebih punya harta, lebih kaya. Yang berjalan mungkin ekonominya kurang cukup, agar yang ini tidak sombong, tidak congkak dengan harta lebih yang dia punya. Rasul ajarkan dia yang memulai memberi salam kepada saudaranya muslim yang dengan berjalan kaki. Demikian mulianya ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam bukan kapitalisme yang sama sekali tidak mengacuhkan hak-hak orang miskin, yang menganggap orang-orang borjuis dan yang kaya raya kelasnya lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan yang miskin, sehingga terjadi jurang pemisah di masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin. Islam tidak demikian. Namun pula Islam bukan sosialisme, komunisme yang hendak menyamaratakan semua hak milik manusia. Milikmu adalah milikku, kekayaanmu adalah kekayaanku, segala yang kau dapati dengan keringat dan banting tulang didapati pula itu oleh yang bermalas-malasan tanpa usaha sekalipun. Ini tentu kedzaliman yang tidak akan diterima, jangankan oleh orang muslim yang beriman, bahkan orang kafir pun tidak akan rela hartanya dibagi rata dengan orang pemalas yang tidak bekerja untuk mendapatinya. Islam di antara keduanya, tidak kapitalisme, tidak pula sosialisme. Islam begitu adil, begitu mulia, mengajarkan kepada umatnya saling memuliakan, saling membantu antara yang kaya maupun yang miskin. Isu adanya perbedaan kelas di masyarakat hanyalah sebatas adu domba untuk membuat kacau situasi, untuk segera adanya chaos dan permusuhan di masyarakat yang ada. Bahwasanya kaum bawah, kaum buruh, kaum tani adalah golongan yang tertindas, golongan yang didolimi, sementara kaum borjuis, orang-orang kaya raya semakin kaya dengan kekayaannya. Ini bukan suara Islam, ini bukan ajaran Allah, bukan pula tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bukhari Muslim Rasulullah sebutkan, la yadkhulul jannata namma, tidak akan masuk surga seorang yang mengadu domba, merusak hubungan antara dua kubu atau dua orang yang ada. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, manusia pada dasarnya di dalam dirinya ada keinginan dan kecenderungan untuk melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu ingin melampaui batas ketika dia melihat dirinya sudah berkecukupan, padahal semua ini kehidupan dunia Allah yang ciptakan untuk ibadah dan ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semua kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah mencela mereka yang mengingkari dan tidak beriman terhadap adanya sang pencipta. Firman Allah dalam At-Tur 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan begitu saja tanpa sesuatu, atau mereka sebagai penciptanya? Logika yang dipertanyakan oleh Allah kepada mereka yang masih mau berakal dan punya fitrah yang suci. Apakah mereka diciptakan begitu saja? Yang mereka yakini bahwa semua ini kehidupan adalah materi, dan materi itu yang menciptakan segalanya. Faya subhanallah, akal dan logika mana, rasio siapa yang bisa menerima hal yang semacam ini, terlebih fitrah dan iman pada seorang hamba. Jika saja seseorang dinyatakan kepadanya urusan kecil, jangan manusia yang terlalu berat dan terlalu besar ciptaannya, urusan kecil, pakaian yang kita pakai, kita katakan, dari mana ini pakaian? Ya tiba-tiba saja terjadi demikian, kancingnya datang, benangnya datang, entah bagaimana, tiba-tiba terbentuklah pakaian dan kemudian kita gunakan. Tidak ada tukang jahitnya, tidak ada pabrik yang membuat kainnya, dan seterusnya. Orang waras mana yang bisa membenarkan ungkapan semacam ini? Ini baru bahan kecil, baru barang yang sepele. Bagaimana manusia yang begitu sempurna ciptaannya, punya pendengaran, punya penglihatan, ucapan, akal pikiran, dan dalam jasadnya yang begitu rumit dan serba istimewa, sempurna Allah ciptakan, Allah mengingkari mereka, Allah mencela mereka. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan begitu saja? Ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Am khalaqus samawati wal ard bal la yutinu? Ataukah sekalian kata Allah, merekakah yang menciptakan langit dan bumi? Makhluk yang begitu besar, bumi yang kita pijak dan hidup di atasnya, dan di atas kita ada langit, siapa pula yang menciptakannya? Ciptaan yang begitu besar dan luar biasa, tidak ada sedikit pun goncangan padanya, tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penciptaannya. Ini pun tercipta begitu saja, tidak ada penciptanya, atau mereka yang menciptakan semua itu? Faya subhanallah, celaka dan sesatlah orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah doktrin utama bagi kaum sosialisme dan komunisme. Mereka ungkapkan, la ilaha wal hayatu madda. Tidak ada ketuhanan dan kehidupan hanyalah materi. Bagi seorang mukmin, ini ungkapan kufur yang mengkafuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini, yang karenanya kita hidup, dan kita hidup untuk taat dan ibadah, mendekatkan diri kepadanya, mentaati dan mengikuti ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan anak keturunan kita dari setiap pemahaman, dari setiap ajaran yang sesat, yang menyalahi syariat Allah dan tuntunan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma arzukhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma arzukhum khairan lil biladi wal ibad. Allahumma man arada bina wa bi biladina su'an aw syarra fa ashghilhu bi nafsi wa rudd kaidahu fi nahri innaka azizun qawiyyun tuntiqam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.